Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Seorang diri, jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Di mana uang, di mana lapar, di mana nasi, aku mencari kehidupan. Mabuk ganja dan minuman, itu pelarianku. Banyak warna tinta di tubuhku, aku tersesat jalan. Jadilah aku anak jalanan, jadilah aku cibiran orang. Masih berdiri di sini, aku tetap bernyanyi.